نون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-155 dan setelahnya dari surah An-Nisa. Ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya dari kondisi keadaan ahlul kitab, terkhusus orang-orang Yahudi dengan berbagai macam kejelekan mereka, yang mereka meminta kepada Rasulullah agar diturunkan kepada mereka Al-Quran sekaligus sebagaimana Taurat diturunkan dan kitab-kitab yang lainnya diturunkan. Allah mengingatkan bahwa permintaan mereka yang seperti itu tidaklah seberapa ketimbang perlakuan mereka yang begitu bejat, dari pelanggaran mereka yang begitu besar dari sekian banyak pelanggaran direntet kemarin pembahasannya. Mereka meminta agar supaya Allah Subhanahu wa taala dilihat dengan mata kepala. Subhanallah. Mereka juga subhanallah menyembah anak sapi, padahal baru saja mereka melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dan pasukannya ditenggelamkan. Subhanallah. Kemudian mereka menentang At-Taurat sehingga Allah memaksa mereka untuk menerimanya dan menjalankannya dengan cara diangkat gunung di atas mereka sama seperti awan, sehingga mereka pun hampir dikatakan terpaksa menerima dan melakukan perjanjian dengan Allah untuk mereka menjalankan At-Taurat. Subhanallah. Kemudian mereka ketika diperintahkan untuk masuk ke negeri Palestina dalam kondisi sujud, mereka justru mendongak ke atas. Ketika diperintah mereka untuk mengatakan hittah, yakni ampunilah kami, justru mereka mengatakan yang lain, la haula wa quwwata illa billah. Ketika mereka dilarang untuk berburu dan menangkap ikan di hari Sabtu, justru mereka menangkapnya, sehingga mereka dilaknati oleh Allah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Maka di ayat ini 155 kata Allah, fabima naqdhihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah. Fabima naqdhihim mitsaqahum, dan ketika mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mereka menjalankan syariatnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, wa kufrihim bi ayatillah, dan ketika mereka mengkafiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang kerasulannya, wa qatlihimul anbiya, bahkan perbuatan keji mereka membunuh para nabi. Subhanallah. Dan mereka ketika membunuh para nabi bukanlah sesuatu yang heboh, sama seperti penyembelihan sapi, penyembelihan kambing di pasar-pasar. Berapapun banyak disembelih sapi, biasa-biasa saja, anteng-anteng saja, tidak ada sesuatu yang menghebohkan. Sama seperti itu dikatakan oleh para ulama, begitu selesai mereka membunuh nabi mereka, mereka tetap menjalankan apa? Menegakkan pasar mereka, ramai tetap, jual beli biasa, tidak ada sesuatu yang heboh. Subhanallah. Wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Wa qawlihim qulubuna gulf. Mereka juga mengatakan bahwa hati kami ini tertutup. Kami tidak paham apa yang kau serukan kepada kami. Kami tidak tahu apa yang kau ajakkan kami padanya. Baik. Ini alasan saja. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, qulubuna gulf, bahwa hati kami ini sebenarnya wadah. Kami sudah tahu, kami sudah paham. hati kami sudah penuh dengan ilmu. Itu makna yang kedua, qulubuna gulf. Jadi kami tidak perlu lagi tambahan-tambahan, tidak perlu kau ajari kami, kami sudah tahu. Barakallahu fikum, dengan kesombongannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, bahkan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati mereka karena kekufuran mereka. Sehingga mereka tidak paham-paham apa yang disampaikan kepada mereka. Oleh karena itu orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam bisa dihitung tangan, bisa dihitung jari. Orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke Islam bisa dihitung jari. La haula wa quwwata illa billah. Padahal mereka sangat tahu tentang kerasulan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Tahu Al-Qur'an, tahu sahabat-sahabat Rasulullah dengan ciri-ciri yang ada pada mereka dalam At-Taurat. Waqad lahumul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna gulf bal tab'a Allahu 'alayha bikufrin fala yu'minuna illa qalila, maka mereka pun tidak beriman kecuali sedikit. Wa bikufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima, dan kekufuran mereka dan ucapan mereka terhadap Maryam, karena mereka menuduh Maryam berzina. Dan mereka menuduh, orang Yahudi menuduh Isa anak zina. Dan tidak mengimani Isa sebagai seorang rasul. Ini kejelekannya orang-orang Yahudi. Wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Tuduhan keji yang mereka tuduhkan kepada Maryam. La haula wala quwwata illa billah. Wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam, dan ucapan mereka, kami telah membunuh al-masih ibn Maryam. Dan memang itu yang mereka inginkan, walaupun sebenarnya yang mereka bunuh bukanlah Rasulullah Isa. Bukan Isa yang mereka bunuh. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan siapa sesungguhnya yang mereka bunuh dan mereka salib. Wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Akan tetapi mereka tidaklah membunuh Isa alaihi salatu wasalam dan tidak pula menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan keserupaan salah seorang di antara mereka persis seperti Isa alaihissalatu wassalam, sehingga orang inilah yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan disalib, bukan Isa alaihissalatu wassalam. Walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min, dan adapun orang-orang yang berselisih tentang Isa ini, lafi syakkin min, mereka pun ragu-ragu, apa iya ini Isa yang kita salib, kita bunuh, atau yang lainnya. Malahum bihi min ilmin, tidak ada keilmuan pada mereka tentang itu. Illa tiba'adhan, kecuali hanya sekedar persangkaan. Wa ma qataluhu yakina, dan mereka sama sekali tidak yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. Kemudian Allah mengatakan, barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Isa ke sisinya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa ke langit dunia dan belum mati, belum wafat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dan Isa hidup di sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyan zila fikum ibnu Maryam. Sebentar lagi akan turun pada kalian ibnu Maryam, hakim yang sangat adil, bijaksana, nanti di akhir zaman menjelang kiamat. Baik. Yuksirus salib wa yaghtulul khinzir wa yadhaul jizyah. Beliau akan mematahkan salib, membunuh monyet-monyet, membunuh babi-babi, dan menggugurkan, meniadakan jizyah. Jizyah ini adalah salah satu dari tiga kemungkinan ketika satu kaum diajak untuk masuk Islam. Diajak maju Islam, masuk Islam. Kalau tidak mau, maka mereka bayar upeti. Kalau mereka tidak mau bayar upeti, maka perang. Baik. Di zamannya Isa nanti tidak ada upeti ini. Pokoknya masuk Islam kalau tidak perang. Itu yang ada di zamannya Isa alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Barrafa'ullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Bahkan ialah Allah SWT mengangkat Isa ke sisinya. Dan akan diturunkan nanti di akhir zaman. Dengan tugas untuk membunuh Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Dialah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tugas ini. Baik, untuk membunuh Al-Masih Ad-Dajjal bersama barakallahu fikum Al-Imam Al-Mahdi. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum sekelumit tentang Ahlul Kitab, terus orang-orang Yahudi yang mereka meminta kepada Rasulullah perkara yang tidak mungkin. Baik. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan mereka meminta itu sebenarnya bagian kecil atau sekedar bias dari kejelekan mereka yang sangat banyak dan besar. Keburukan-keburukan mereka, borok-borok mereka. Baik. Yang sangat banyak. Yakni dikatakan ya pantas saja mereka mengatakan itu dan meminta itu karena memang asalnya mereka orang yang sangat menentang. Wallahul musta'an. Meminta ini dan minta itu cuma sekedar alasan untuk tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Kita tutup dengan kepada Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.